من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Kita berada di masjid yang mulia ini dalam suatu tema pembahasan yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua dengan rahmat dan taufiknya, dan selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, diberi istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih, menjadi kebaikan dan berkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya. Baik. Kadang di sebagian kawan-kawan memberi pendahuluan biografi dan seterusnya dari hal-hal yang kadang saya kurang senang, ya, apalagi kalau ada kekeliruan di dalam penyebutan sesuatu. Ya, jadi saya bukan alumnus Universitas Madinah. Saya belajarnya di Yaman di Ma'had Darul Hadid Dammaj dari tahun 1996 hingga 1999. Kemudian selepas itu di belasan tahun saya berkeliling di Mekah, di Madinah, dan di berbagai provinsi yang di situ diketemukan dari ulama-ulama besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Iya. Dan insyaallah taala semuanya berniat yang baik, tetapi meluruskan juga itu dari kewajiban saya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima la yu'ta kalabisi thawbay zur." Orang yang berkenyang-kenyang dengan hal yang dia tidak miliki itu bagaikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Iya. Dan juga dari sifat kaum munafikin yang akan kita bahas, mereka senang dipuji dengan hal yang tidak dia miliki. Senang dipuji dengan hal yang dia tidak miliki. Baik. Tema pembahasan kita di sore hari ini termasuk tema pembahasan yang sangat penting sekali. Dari perkara yang selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di berbagai surah-surah Madaniyah terhampar penjelasan dan peringatan tentang bahaya kaum munafikin dan sifat-sifat mereka. Iya, karena memang di surah-surah Makkiyah itu tidak ada penyebutan kaum munafikin. Di fase Mekah tidak ada kaum munafikin. Munafik yang bermakna dia tampilkan keislaman, dia sembunyikan kekafiran. Bahkan di fase Mekah itu yang ada kebalikannya, dia tampakkan kekafiran tetapi hatinya beriman, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, jadi di surah-surah Makkiyah itu diterangkan berbagai sifat kaum munafikin. Dari pentingnya pembahasan ini, kita perhatikan di surah yang kedua dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah apa? Surah Al-Baqarah. 5 ayat yang pertama, penjelasan sifat kaum mukminin. 2 ayat setelahnya, penjelasan sifat orang kafir. Dan 13 ayat setelahnya, penjelasan sifat-sifat kaum munafikin. Iya, kaum mukminin cuma dalam 5 ayat. Itu selain dari alif lam mim ya. Kalau alif lam mim yang tidak dihitung berarti cuma 4 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat. Tapi kaum munafikin diterangkan dalam 13 ayat. Terangkan sifat mereka. Diberi perumpamaan yang mendalam untuk menerangkan bahayanya dari 13 ayat ini. Karena kalau dia seorang muslim, jelas keislamannya. Kalau dia seorang yang kafir, kaum muslimin terhadap orang yang kafir itu transikapnya. Tetapi kalau dia seorang munafik, ini dia main di dua kaki. Iya. Warnanya tidak jelas. Kadang dia ke sana, kadang dia ke situ. Dan dia bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya. Karena itulah kemunafikan ini adalah perkara yang sangat diwaspadai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kekhawatiran yang sangat besar terhadap kemunafikan, dan kekhawatiran yang sangat besar tertimpa kemunafikan. Ada kemunafikan pada dirinya dalam kondisi mereka tidak menyadarinya. Iya. Karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau ini terhitung dari tabi'in yang muda, atau masuk ke dalam tingkatan pertengahan tabi'in. Beliau berkata, saya menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Takut terkena kemunafikan atas dirinya. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa mereka di atas keimanan Jibril dan Mikail. Karena itu kita lihat dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang menakjubkan berupa kekhawatiran mereka jatuh di dalam kemunafikan ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Iya. Hamdalah ini bercerita bahwa suatu hari beliau dijumpai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apa kabar engkau wahai Hamdalah?" Maka Hamdalah menjawab, "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah telah menjadi munafik. Iya. Kaget Abu Bakar. Beliau berkata, subhanallah, ma taqul, apa yang kamu ucapkan ini? Ya. Kata Hanzalah, kita ini kalau berada di sisi Rasulullah, lalu Rasulullah mengingatkan kita dengan neraka, kita diingatkan dengan sorga, seakan-akan neraka dan sorga itu di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sibuk dengan istri, dengan anak-anak, sibuk dengan harta benda, maka kita banyak lupa. Iya, kita banyak lupa. Jadi ini oleh Hamdallah dianggap apa? Kemunafikan. Karena mereka memahami kemunafikan itu berbeda antara zahir dan batinnya, berbeda antara ucapan dan amalannya, berbeda antara masuk dan keluarnya. Ya. Maka ini Hamdallah memahami kalau dia di sisi Nabi, dia takut, dia ingat, tapi kalau dia pulang ke rumah, dia banyak lalai. Maka dianggap dirinya apa? Telah menjadi munafik. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, demi Allah, kita juga menjumpai hal yang sama. Dan ini dari insaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu kedudukan mereka yang tinggi. Iya. Jadi iya ya, saya juga sama seperti engkau. Jadi kalau pulang ke rumah keadaannya juga seperti itu. Akhirnya kata Hamdallah, saya dan Abu Bakar As-Siddiq pergi, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, nafaqa Hamdallah. Hamdallah telah menjadi munafik. Telah menjadi munafik. Maka Rasulullah bertanya, ada apa wahai Hamdallah? Hamdallah terangkan tadi alasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi, demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangan Allah, andai kata kalian terus-menerus di kondisi yang kalian berada di sisiku, wa fi dzikri, dan kalian terus-menerus mengingat seperti itu, la safahatkumul malaika, lasafahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum. Pasti malaikat akan menyalami kalian di atas ranjang-ranjang dan jalan-jalan kalian. Kalau kalian begitu terus keadaannya. Walakin ya Hamdallah, sa'atan wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hamdallah, sesaat dan sesaat. Ya, kehidupan memang seperti itu. Ada waktu kadang iman itu tinggi, ada waktu dia turun, ada waktu dia bagus di dalam ibadah, ada waktu dia kadang terlalaikan, kadang begini, kadang begitu. Iya. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai kemunafikan oleh Nabi. Tapi perhatikan Abu Bakar Hamdallah, dia pandang dirinya bagaimana? Rasa takutnya. Karena itu di suatu hari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, iya, beliau melihat Umar diundang untuk suatu jenazah. Maka kata Hudzaifah, saya pun pegang Umar. Lalu saya katakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu duduk saja. Sungguhnya yang meninggal ini dari mereka. Maksudnya dari kaum munafikin. Sebab Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama kaum munafikin. Iya. Maka kata Umar bin Khattab, nasyattuka Allah, ana minhum, saya bertanya kepada engkau, demi Allah, saya termasuk yang dikabarkan oleh Nabi dari kaum munafikin itu? Kata Hudzaifah, tidak wahai Amirul Mukminin, kamu tidak termasuk mereka, dan saya tidak akan memberitahu siapapun lagi setelah engkau. Maksudnya ini untuk kamu saja, karena dia bertanya dengan menyebut nama Allah. Jadi Umar saja radhiyallahu taala anhu, perhatikan bagaimana beliau mengkhawatirkan atas dirinya hal ini. Iya. Dan ini bukan masalah sepele. Karena seorang mukmin itu yang dituntut dari dirinya, dia memiliki hati yang baik, layak sebagai penduduk sorga. Dan hati itu ada sifat-sifatnya. Dan di hati tersebut tidak boleh bertemu dengan

yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Mereka ini menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Iya. Jadi perbuatan mereka itu salah satu sifat pokoknya, apa yang dia tampakkan itu tipuan. Ingin mengelabui. Seakan-akan dia ini berniat baik. Berniat tulus. Kalau berbicara tentang sesuatu, oh ini saya berbicara ya berdasarkan akal sehat. Ya, di masa sekarang banyak yang jualan akal sehat ya. Tapi akal sehatnya tidak sehat-sehat. Ya. Berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Saya maksudnya tidak macam-macam. Itu tipuan saya. Tipuan saya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang hal tersebut. Dan ini dari sifat utama mereka. Dari sifat utama mereka. Karena itu seorang mukmin itu tidak ada terkait dengan masalah tipu-tipuan. Kalau dia berucap sesuatu, dia akan terang-terangan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau seorang yang seorang ini dia masuk Islam. Iya. Tapi sebelumnya dia berbuat kasus-kasus yang mengharuskan orang itu menuntut darah dia karena kasus-kasus tersebut. Ini secara hukum pengadilan. Iya. Maka begitu dia masuk ke dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabatnya, mereka yang orang-orang yang punya hak untuk menuntut ini pada diam semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menerima ya. Iya. Setelah itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah begini dan begini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya saya menunggu kalian." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau memberi kode kepada kami? Isyaratlah." Ya, enggak usah bicara ada dia, tapi beri kode saja kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pantas seorang nabi itu punya kode untuk seorang tertentu." Ya. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Dalam hal yang seperti ini saja tidak ada main apa? Main kode-kode rahasia. Apalagi sebagian orang main di belakang layar seakan-akan dia yang melakukannya, padahal sebenarnya hakikatnya jongos-jongos bayaran. Ya. Dibayar oleh orang-orang tertentu untuk berbuat kerusakan. Di tengah umat Islam, di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah negara, ingin memecah belah manusia. Dan ini kaum munafikin bahaya dari masa dahulu hingga hari ini. Itu tetap ada. Dan sifat pokok mereka, ini yang pertama disebutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah, iya, dan orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain di surah Nisa dikatakan, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Iya, Allah membalasnya sehingga mereka tersingkap dari aibnya, tampak perkaranya, dan mereka jatuh di dalam kehinaan disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Inilah juga yang membuat para as-salaf itu, para sahabat dan siapa yang datang setelahnya khawatir akan kemunafikan. Karena kemunafikan ini pasti membawa kepada kejelekan. Pasti membawa kepada kejelekan. Kemudian sifat mereka yang kedua, iya. Di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun. Itu di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada. Di hati-hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah menambah penyakit itu untuk mereka. Menambah penyakit itu untuk mereka. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka siksaan yang pedih disebabkan karena kedustaan mereka. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, penyakit hati yang menimpa kaum munafikin ini ada dua jenis. Ada penyakit berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat. Ada penyakit yang berupa syubhat dan ada penyakit yang berupa syahwat.

rahimahullahu taala. Dan ini diriwayatkan juga oleh Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi serta Abu Nuaim Al-Asbahani, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalurnya. Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi 40 lailah, 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan." Barang siapa yang salat karena Allah. Ini perhatikan bahasa lillah, karena Allah. Kaum munafikin itu bukan salat karena Allah, riya. Dia salat 40 hari. 40 hari 40 malam dia salat. Fi jama'ah. Perhatikan syaratnya. Salatnya secara apa? Berjamaah. Iya. Jadi jangan menganggap salat berjamaah itu sunnah, ya. Tapi salat berjamaah itu ini ciri dari kebebasan seorang dari kemunafikan. Maka itu tidak dikatakan sunnah menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Syarat berikutnya, yudrikut takbiratul ihram. Dia dapati takbiratul ihram bersama imam. Jadi tiap kali sholat berjamaah bersama imamnya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia dapatkan. Artinya apa? Dia sudah hadir di masjid sebelum imam apa? Sebelum imam sholat. Nah, ini jaga saja. Selama 40 hari 40 malam, sudah pernah lakukan ini? Iya. Maka Nabi mengatakan, telah ditulis untuknya dua pembebasan. Pembebasan yang pertama, bara'atun minan nar, pembebasan dari neraka. Dan pembebasan yang kedua, bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan. Pembebasan dari kemunafikan. Iya. Karena itu orang-orang yang alfa, sholat berjamaah di masa Nabi itu, kata Ibnu Mas'ud, itu hanya kami sangka yang ada itu cuman orang-orang yang dituduh dengan kemunafikan. Itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Maka ini menjadi musibah di masa sekarang. Iya. Musibah menjadi musibah di masa sekarang. Jangan dianggap itu masalah sepele, ya. Kadang sebagian dari saudara-saudara kita, ya, masya Allah, dia sudah dijuluki sebagai ahli masbuk juga, dia nggak ada masalah. Ya. Kenapa ahli masbuk? Gampang aja kalau mau cari dia. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lihat aja ke belakang, pasti dia sedang menyempurnakan sholatnya. Nah, itu ahli masbuk itu. Jelas, ya. Nah, ini harusnya berpengaruh pada seseorang. Berpengaruh pada seseorang. Jadi dia latih dirinya bagaimana bisa di kondisi ini. Dan kadang sebagian as-salaf ada yang melakukan hal-hal yang kadang kita tidak pernah menyangka seperti itu. Pernah tahu ada dari ulama yang bernama Muhammad Ibn al-Munkadir, beliau mendengarkan adzan dari dalam masjid selama 20 tahun. Mendengarkan adzan dari mana? Dari dalam masjid. Artinya sebelum adzan dia sudah apa? Sudah di masjid. Sudah di masjid. Ini semuanya dari langkah-langkah yang dipakai. Iya. Dan ini saya bukan memperseram, ya, sesuatu. Tapi saya terangkan bahwa ada orang-orang yang begitu caranya untuk lebih mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ahli masbuk itu tadi lebih mending, ya, daripada tidak hadir sholat berjamaah sama sekali kalau kita pikir dari sudut mendingnya. Cuman seorang mukmin itu dia selalu melihat hal yang terbaik untuk dirinya. Demikian pula dari hal yang membedakan, membebaskan dari kemunafikan, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Karena dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti. Itu bukti keimanan dia. Bukti keimanan dia. Iya. Apalagi kalau dia terapkan satu ayat. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Coba kita terapkan satu kali saja dalam kehidupan, enggak usah banyak-banyak. Iya. Kalau diterapkan lebih dari itu, masya Allah, ya, lebih bagus. Tapi satu kali saja dalam kehidupan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai. Jelas, ya? Ya, kalau seorang itu dia punya sesuatu yang dia cintai, ya, dia infakkan. Sekali-sekali dia lakukan hal yang seperti itu. Nggak usah besar-besar dulu, ya. Dia punya mobil, dia infakkan mobilnya. Ya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ya. Misalnya dia punya kopiah, dia punya baju bagus, misalnya ada saudaranya, oh, sudah dia infakkan. Padahal ini baju dia suka sekali. Jelas, ya? Baik. Nah, itu kadang ada hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh seorang hamba untuk mendidik dirinya. Sebab ini adalah bukti untuknya di depan Allah subhanahu

Sebab seorang itu terhindar dari kemunafikan, dari menjaganya dari kemunafikan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah itu bukan seorang munafik. Munafik itu sedikit zikirnya. Sedikit zikirnya. Tapi kalau dia banyak berzikir, ini ciri bahwa dia adalah apa? Seorang mukmin yang baik, terhindar dari kemunafikan. Demikian pula seorang di antara hal yang menghindarkan dari kemunafikan adalah dia berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iya. Beliau apabila duduk salat di masjidnya, begitu selesai, ya, beliau langsung berkata auzubillahi minan nifaq. Auzubillahi minan nifaq. Saya berlindung kepada Allah dari apa? Kemunafikan. Berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Iya. Beliau meyakini bahwa seorang itu kapan dia merasa aman dari kemunafikan, walaupun sesaat, dikhawatirkan dia akan ditimpa oleh apa? Kemunafikan tersebut. Iya. Kemudian dari pokok yang menghindarkan dari kemunafikan adalah cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sifat mereka diterangkan di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang yang datang, orang yang beriman yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, para sahabat. Dan jangan jadikan ada kedengkian di hati kami terhadap mereka. Jelas ya? Setelah itu, setelah ayat ini, datang penyebutan sifat kaum munafikin. Ya, maka seorang mukmin itu, dia selalu cinta kepada seluruh sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, khususnya Umar ibn Khattab. Apalagi sahabat-sahabat yang diberi hadis khusus oleh Nabi, seperti Uthman ibn Affan. Ya, Nabi berkata, wahai Uthman, saya bermimpi kamu itu diberi sebuah gamis. Maka jangan sekali-sekali kaum munafikin melepas gamis itu dari kamu. Ini jaminan bagi Uthman ibn Affan. Dan juga syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Tidak ada yang cinta kepada kamu wahai Ali kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia seorang munafik. Maka jangan sekali-kali benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana jangan sekali-kali benci kepada kaum Al-Ansar. Karena tidak ada yang cinta kepada kaum Al-Ansar kecuali seorang mukmin, tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Dan itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda keimanan hubbul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Al-Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Itu hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, makanya semuanya dari perkara-perkara penting. Kalau seorang sudah gemar dengan ilmu, membahas, masuk di dalam pelajaran tauhid dengan baik, keimanannya itu pokok keimanannya yang menghindarinya dari tauhid. Apa menghindarinya dari apa? Dari kemunafikan. Maka ini adalah hal-hal yang insyaallah taala dengannya akan membawa dia kepada kebaikan, wallahu taala. Baik, dengan ini selesai ya dari pembahasan kita.